harta yang didapati oleh seorang manusia dari mulai uangnya, emasnya, peraknya, perhiasannya, itu sebenarnya khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah harta yang hakiki. Harta yang hakiki sebenarnya adalah yang diberikan, dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna dari tema kita, bahwa harta yang kita miliki sebenarnya adalah yang dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin inti dari kajian ini. Harta seseorang banyaknya seberapapun dianggap bukan hartanya kalau tidak dijalankan di jalan Allah. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan harta yang sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak kalian adalah fitnah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud fitnah di sini adalah ujian. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Anfal ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Ini perhatikan baik-baik ayat ini. Surat Al-Anfal ayat 28. Saya ulangi, ketahuilah sesungguhnya hartamu, anakmu adalah ujian. Dan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ganjaran yang besar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita sebagaimana yang sudah kita tekankan, bahwa orang yang terfitnah, tergoda, tertipu dengan harta adalah orang yang mengira bahwasanya harta dia adalah yang dia miliki sekarang. Harta dia yang hakiki adalah yang dia jalankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah. Beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat al-hakumut takatsur. Artinya mengumpul-ngumpulkan harta, memperbanyak harta telah melalaikan kalian. Siapa yang terlalaikan dengan harta? Orang yang menganggap hartanya yang banyak. Siapa yang tertipu dengan harta? Orang yang melihat kalau dia punya harta banyak itu adalah orang-orang yang sukses. Ini yang tertipu dengan harta. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, yaqulu ibnu adam mali mali. Anak manusia mengucapkan, ini hartaku, ini hartaku. Ini rumahku, itu Ustaz toko saya, itu Ustaz perusahaan saya, ini mobil saya. Sering orang begitu, tertipu dengan hartanya. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya bena adam, malaka min malik illa ma akalt fa afnait. Tidak ada harta yang kamu miliki kecuali yang kamu makan, maka itu akan habis. Keluar lagi, setelah dimakan dia keluar lagi sebagai kotoran. Siapa yang tertipu dengan harta, yang menganggap hartanya adalah orang yang banyak untuk bisa dimakan. Ini tertipu dengan hartanya. Kemudian aulabista fa'ablait, atau yang dipakai, baju, pakaian, rumah, transportasi, mobil, kendaraan, motor, yang dipakai, fa'ablait, itu akan rusak, hancur. Siapa yang menganggap harta banyak adalah yang memiliki harta simpanan, yang memiliki harta yang dipakai, maka ini orang tertipu dengan hartanya. Harta yang hakiki bagaimana? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tasaddaqta fa amdai." Harta yang ketiga yang disedekahkan di jalan Allah, ini yang akan tetap, ini yang akan menemani seseorang. Makanya para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, tema kita hartaku hanya untukmu, maknanya adalah harta seseorang yang hakiki adalah yang dijalankan di jalan Allah. Jangan pernah tertipu dengan banyaknya harta. Ya, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk, ternyata itu kalau mati saat ini tidak bisa dibawa secuil pun. Ini orang tertipu dengan harta. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa hartamu, anak-anakmu hanya ujian, godaan. Kemudian Allah mengingatkan, wa annallaha indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah, lihat, dan sesungguhnya Allah di sisinya. Di sisinya dulu disebutkan, pemberiannya belum disebutkan. Menunjukkan bahwa kita harus mengingat harta yang hakiki adalah yang kita jalankan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang di sisi Allah? Ajrun azim. Para bapak ibu saudara-saudari, sebenarnya tema kajian ini menuju kepada satu titik, yaitu bagaimana kita menghilangkan sifat bakhil di dalam diri kita. Itu tema, tujuan dari tema ini. Ya, bagaimana menghilangkan sifat bakhil dan meletakkan harta memang di tempatnya. Karena itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afna wa 'an 'ilmihi fima fa'al wa 'an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa wa 'an jismihi fima abla. Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya umurnya dihabiskan untuk apa, ilmunya dia amalkan pada apa. Hartanya, khusus harta ada dua. Dia dapatkan dari mana, diletakkan kemana. Karena itu yang akan ditanya. Makanya tema kita, hartaku hanya untukmu, ini adalah tujuannya agar kita tidak bakhil dan mengetahui fungsi harta. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Al-Anfal ayat 28, saya pesan kepada seluruh peserta kajian yang hadir di auditorium Radio Hang ini, setiap kali ada kajian seperti ini, ustadz-ustadz ahlu sunnah datang ke sini, maka satu, dicatat. Kalau ada di antara kita seperti Imam Syafi'i, boleh enggak nyatat? Ya? Boleh enggak nyatat? Imam Syafi'i baca hadis ribuan satu malam, besoknya hafal. Boleh enggak nyatet? Yang kedua, bawa mushaf Al-Quran terjemah. Karena ini kita ngaji bukan sekedar ngaji, bukan kajian tablik akbar kiai semiliar umat, bukan. Tapi kita ngaji Al-Quran dan sunnah. Ketika kita, saya sebutkan misalkan ayat surah Al-Anfal ayat 28. Ketika Anda bawa mushaf, langsung dicek. Karena di situ kita akan benar-benar konsen di situ. Lihat, sekarang saya akan lakukan itu. Kalau yang enggak bawa mushaf, enggak tahu. Allah berfirman, wa annallaha indahu ajrun azim. Lihat kata-kata indahu. Dan sesungguhnya Allah di sisinya. Kenapa didahulukan di sisinya? Baru didahulukan penyebutan ganjarannya, ganjaran yang besar. Karena menunjukkan bahwasanya kapan, lihat nih faedahnya, ya, kapan Anda mulai tertipu dengan harta, tergoda dengan harta, maka ingat di sisi Allah pahalanya lebih besar. Saya beri contoh realnya, kapan mulai kita bakhil, kikir, pelit, medit, bahasa Minang apa? Bahasa Batam apa? Bahasa? Hah? Loke. Ya, kapan kita loke? Jelek subhanallah. Ya, saya lihat kata-kata bakhil itu baik di dalam bahasa Arab ataupun di dalam bahasa Indonesia itu penyebutan katanya dan lafadznya buruk-buruk. Lihat bahasa Indonesia, bakhil, kikir, pelit. Bahasa Jawa, medit. Bahasa Jawa Tengah, cetil. Bahasa Betawi, koret. Bahasa Kalimantan Selatan, engken. Bahasa Minang, loke. Kan jelek-jelek. Lihat, orang mendengarnya aja udah gak enak. Nah, kapan kita punya sifat bakhil? Ingat ayat ini. Wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ini banyak disebut oleh Allah. Ya, kapan kita tertipu dengan dunia, dengan harta, dengan cara orang tertipu dengan harta itu salah satu sifatnya. Anda ingin mendeteksi diri Anda tertipu dengan harta, tergoda dengan harta, terlalaikan dengan harta adalah dideteksi dengan cara kita itu bakhil atau tidak. Kapan mulai tumbuh sifat bakhil dalam diri kita? Maka ingat, di sisi Allah ganjaran lebih besar. Itu akan mengobati sifat bakhil. Ya? Itu akan mengobati sifat bakhil dan itu yang akan saya sebutkan nanti. Kita pada kajian ini akan mengobati dalam diri kita sifat bakhil. Itu inti kajiannya. Hartaku hanya untukmu. Ya? Kenapa orang-orang, misalkan saya beri contoh, ada orang didatangi oleh keluarganya. Sang keluarga ini entah itu pamannya, bibinya, kakaknya, adiknya, kerabatnya, entah itu dekat atau jauh kerabat datang. Kemudian sudah paman yang datang itu berarti kan saudara bapak yang sepangkat dengan bapak berarti. Paman ini datang, wahai keponakanku, kedatangan paman ke sini bukan apa-apa, langsung saja jujur ingin berhutang. Yang berhutang siapa? Paman, keluarga. Kemudian saya ingin berhutang, berapa paman? Berhutang 2 juta aja, karena keperluan yang sangat mendesak. Yang berhutang paman, kemudian berhutang hanya 2 juta. Kalau orang punya duit 20 juta berarti itu cuma 10%. Kalau dikasih pun dia masih banyak, 90% dia masih miliki. 18 juta dia masih miliki. Kalau dikasih, ini paman, enggak usah ngutang deh, 2 juta saya kasih. 18 juta dia masih miliki. Yang berhutang pamannya, kemudian berhutang dalam jumlah yang sedikit, tidak banyak. Kemudian itu pun berhutang karena terpaksa, tidak setiap hari. Yang ketiga, yang keempat, itu pun berhutang akan dikembalikan. Namanya hutang dikembalikan, enggak diambil, dikembalikan. Sudah 4 hal ini terkumpul dalam diri kita, maka yang ingin dihutangi berkata kepada pamannya, mohon maaf paman, saya ingin masuk kamar dulu. Di kamar ngapain? Konferensi meja bundar dengan istrinya. Wahai istriku, gimana ini? Paman datang minjem duit. Dihutangi enggak? Sang istri bukannya mendorong suaminya untuk beramal. Iya bang, kalau nanti dihutangi nanti dia kecanduan datang ke sini terus. Belum tentu bayar bang. Jadi ini syaitan minal ins, syaitan dari manusia ini. Bukan menyuruh suaminya untuk beramal. Maka apa yang terjadi? Satu jam setengah cuma mikirin itu saja. Nanti bang kalau kita injemin yang ini, yang lain juga akan minjem. Nanti bang kalau begini, akhirnya sang paman mengatakan apa? Dek, nak, saya pulang dulu ya nak. Silahkan musyawarah sana. Kelamaan. Kenapa itu bisa terjadi? Yang berhutang keluarga, dia pun ngutang, enggak ngambil. Berhutang pun sedikit, berhutang pun tatkala diperlukan, bukan setiap hari. Kenapa lama sekali? Sedangkan kalau kita ingin makan, minum, kemudian bertamasya ke luar negeri, rekreasi, atau bukan hanya ke luar negeri, luarnya luar negeri. Nah, itu sudah saya kesal tuh. Luarnya luar negeri. Yang kalau seandainya sudah sampai ke Amerika, ke London. Datang ke bandara Batam, London. Batam. Ya. Ataupun mana pulau yang terpencil di Batam, pojokan Batam apa? Pulau Petong. Pulau Petong, kampung. London Bahmu. Kenapa tidak mikir keluar? Jangan itu. Kalau kita ke mall, megang kereta, masukin sana, masukin sini, masukin sana. Gak pernah mikir kita puluhan juta atau jutaan ketika kita beli. 1,5 juta kadang untuk ke mall saja. Gak pernah mikir kita. Bahkan ada sebagian, saya gak tahu ini penyakitnya ibu-ibu atau bapak-bapak. Saya gak tahu. Kadang-kadang ada sebagian orang beli barang, lucu, beli . Beli karena lucu. Paham maksud saya? Beli karena lucu. Gelasnya lucu . Mangkoknya lucu . Beli. Orang beli itu karena perlu. Masa makan lucu? Kan aneh. Makan itu makan mie, makan coklat, makan nasi. Ini makan apa? Lucu. Itu enggak pernah mikir. Giliran ada waktu untuk beramal menghutangi orang. Giliran ada waktu untuk beramal dibukakan pintu untuk bersedekah di jalan Allah. Apalagi infak. Bersedekah jariah. Yang amalnya itu tanpa batas. Itu orang mikir panjang. Paham maksud saya, Pak? Kenapa coba? Ada orang beli lucu. Itu penyakit siapa? Bapak-bapak atau ibu-ibu tuh? Pergi ke mall, melihat mangkok. Lucu. Ustaz beli nanti habis lagi. Belinya karena lucu, bukan karena perlu. Kenapa ketika kita untuk keperluan kita, bukan dalam rangka ibadah, itu kita jor-joran, tapi untuk ibadah. Ada orang berhutang, ada jalan untuk bersedekah, amal jariah yang akan dipakai selama umur hidup berdakwah. Orang malas, kenapa? Salah satunya tadi, seseorang beriman hanya dengan kasat mata. Saya punya 100.000, kalau saya sedekahkan 50.000, maka berarti dalam pikiran orang, ngaku deh, kita ngaku masing-masing. Dalam pikiran kita, berarti duit saya tinggal 50.000, itu 50.000 sudah hilang. Enggak, ini bukan duitmu, yang duitmu tadi, yang dijalankan di jalan Allah, itu duit kita. Yang akan berlipat-lipat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala lipatkan ganjaran pahalanya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali ke permasalahan tadi. Kapan seorang tertipu dengan harta, tergoda dengan harta? Salah satu indikasi orang tergoda dengan harta, bakhil, kikir, pelit. Maka ingat surat Al-Anfal ayat 28. Apa ingatnya Ustaz? Ingat yang di sisi Allah lebih besar dibandingkan harta yang kita miliki. Ingat selalu itu. Itu adalah kiat menanggulangi ikhlas, menanggulangi kikir, bakhil. Maka jadikan itu sebagai poin pertama. Kiat menanggulangi sifat bakhil adalah apa? Mengingat apa yang ada di sisi Allah di akhirat lebih besar dibandingkan harta yang kita miliki. Dalilnya apa? Surah Al-Anfal ayat 28. Lihat, Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta anakmu hanya ujian. Wa annallaha indahu ajrun 'adzim. Dan di sisi Allah ada ganjaran yang besar. Dalam surat At-Taubah ayat 22, Allah berfirman, khalidina fiha abada. innallaha indahu ajrun azim. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah ganjaran yang besar. Lihat, selalu seperti itu. Kapan orang tergoda dengan harta, diingatkan oleh Allah tentang di akhirat. Selalu. Kapan kita mulai bakhil, tertipu dengan harta, mulai membangga-banggakan harta. Saya punya mobil, Anda gak punya mobil. Berarti Anda kurang kurang derajatnya dibanding saya. Saya punya rumah mega, Anda tidak punya rumah mega. Berarti Anda kurang derajatnya dibanding saya. Kapan ada seperti itu dalam diri, maka ingat, di akhirat lebih luar biasa. Surah At-Taghabun ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu 'indahu ajrun 'adzim." Sesungguhnya harta dan anak kalian adalah ujian. Dan Allah di sisinya, disebutkan di sisinya dulu, Pak. Sebelum pahalanya disebutkan. Ini menunjukkan benar-benar ada di sisi Allah. Di sisi Allah ganjaran yang besar. Jadi, saya ingin bertanya, poin yang pertama tadi apa? Tujuan dari tema kita, yaitu mengobati penyakit bakhil. Ketika kita mengangkat tema hartaku hanya untukmu, itu tujuannya adalah bahwa harta kita ini bagaimana mudah dijalankan di jalan Allah. Intinya bagaimana mengobati penyakit bakhil. Poin yang kedua, kita sudah masuk kepada inti kajian, yaitu apa? Kiat mengobati sifat bakhil. Aneh, Pak. Saya beri contoh ya, aneh. Seorang yang ingin memerlukan sesuatu, sedangkan dia merasa tidak perlu dengan sesuatu tersebut. Perhatikan baik-baik. Surat An-Nisa ayat 37. Ya, sebelum kita kiat yang kedua, saya ingin menyebutkan, orang bakhil itu aneh. Kenapa? Dia itu perlu meletakkan harta di jalan Allah. Bukan Allah yang perlu kepada dia. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 37, "Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa atadna lil kafirina 'adzaban muhina." Orang-orang yang bakhil dan mengajak manusia kepada kebakhilan. Sesungguhnya kami telah menyediakan orang-orang yang, saya ulangi, orang-orang yang bakhil dan mengajak manusia kepada kebakhilan dan menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Maka dari ayat ini, surat An-Nisa ayat 37, kita ambil kesimpulan, orang bakhil itu tidak bersyukur. Orang bakhil tidak bersyukur. Tanda orang tidak bersyukur, dia bakhil. Bakhil adalah sifat yang sangat dominan dari orang yang tidak bersyukur. Silahkan tulis mana yang ingin ditulis. Tanda orang bakhil, orang yang tidak bersyukur adalah dia bakhil terhadap hartanya. Ada lagi perkara yang menarik tentang bakhil di dalam surat Muhammad ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah." Wahai kalian, kalian telah diajak, diseru oleh Allah untuk menafkahkan harta di jalan Allah. Jadi, menjalankan harta di jalan Allah itu bukan sekedar anjuran, tetapi kewajiban seorang muslim yang mampu untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kemudian, faminkum man yabkhal, dari kalian ada yang bakhil. Wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafs. Ini yang saya ingin tuju tadi. Orang yang bakhil itu sebenarnya dia kikir sendiri terhadap dirinya sendiri. Kita itu, Pak, jalankan harta di jalan Allah, itu keperluan kita kepada Allah, bukan Allah yang perlu harta kita. Ya, garis bawah itu baik-baik. Kita ketika menjalankan harta di jalan Allah, itu keperluan kita kepada Allah. Makanya disebut oleh Allah, orang yang bakhil sesungguhnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Allah berfirman, "Wallahul ghani wa antumul fuqara." Allah yang maha kaya dan kalian yang maha fakir. Aneh kan? Orang yang perlu terhadap, misalkan saya gampangnya begini, saya haus, ya, tapi saya gak mau beli air. Aneh kan? Aneh gak, Pak? Aneh, binyata ini. Kita perlu surga, tapi gak mau kita jalan ke surga. Kita masa bodoh jalan ke surga? Ya? Kita memerlukan harta kita untuk diinfakkan agar bermanfaat nanti di akhirat. Tapi kita tidak mau menafkahkannya. Ini aneh. Kita perlu makan tapi enggak mau beli makanan. Kan aneh. Paham maksud saya, Pak? Ini yang disebutkan oleh Allah, "Wa man yabkhal fa innama yabkhalu 'an nafsih." Orang yang bakhil sesungguhnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Makanya sekali lagi tema kita ini mengobati sifat bakhil. Jadi setelah ini enggak ada lagi orang minta-minta untuk keperluan dakwah. Lawang di saya perlu didakwahi. Kenapa saya bakhil? Kenapa harus dimintai? Enggak usah dimintai, saya akan langsung ngasih. Ya? Kalian wahai pejuang-pejuang dakwah, misalkan Radio Hang, ya, pengurusnya sudah di sini saja. Kami yang datang. Malu kita didatangin. Paham maksud saya? Ya? Malu orang miskin datang kepada kita. Kita yang ngasih, kita yang keluar. Orang kita butuh itu. Pak, kalau seandainya semua dunia ini kaya, apa yang terjadi? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Hah? Kalau gak mau CD saya kasih hadiah 100.000. Hah? Kalau semuanya kaya, apa yang terjadi? Tidak ada lagi tempat untuk berimbang. Yang terjadi berarti, hah? Kiamat. Silakan, Pak. Kalau nggak ada lagi tempat-tempat untuk berimbang, kiamat yang ada. Makanya termasuk hikmatullah fil kaun, bahwa termasuk hikmatullah di dalam dunia ini ada yang kaya, ada yang miskin. Karena orang kaya butuh orang miskin. Aib, Pak. Kita kalau mengumpulkan harta kemudian kita tidak infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, padahal kita perlu menginfakkan tersebut. Itu makna firman Allah, "Man yabkhal fa innama yabkhal an nafsi." Orang yang bakhil sesungguhnya dia bakhil untuk dirinya sendiri. Jadi saya berharap kepada siapa saja yang berjalan di atas jalan dakwah, ya, maka insyaallah setelah ini Anda tidak akan perlu untuk ngajukan sana, iklan sini, enggak. Nih, saya perlu untuk membiayai dakwah di Batam ini. Nih, saya perlu untuk berinfak. Saya yang perlu, bukan radio yang perlu, bukan. Saya yang perlu. Karena kalau tidak diinfakkan, ini tidak akan bisa saya bawa. Dan itu makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid. Wa atuhum min malillahi alladhi ataakum. Ya, saya ulangi. Wa aminu billahi wa rasuli wa anfaqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Lihat, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan berinfaklah dari harta-harta yang Allah telah jadikan untuk kalian sebagai khalifah di dalamnya. Apa maksud khalifah, Pak? Begini. Kalau seandainya Anda diberikan harta oleh Allah kemudian tidak diberikan kepada di jalan Allah, maka kapan Anda mati, Anda akan wariskan kepada orang lain. Dan itu bukan harta Anda. Itu namanya khalifah. Menjadi khalifah pada harta. Bukan harta Anda berarti. Diwariskan kepada orang lain. Harta kita yang dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu makna firman Allah, "Man yabkhal fa innama yabkhalu an-nafsi." Surat Al-Muhammad ayat 38. Sekali lagi, poin pertama yang kita bahas, kiat agar hilang sifat bakhil kita, ingat, di akhirat lebih besar. Saya tidak puas poin pertama ini, saya ingin kupas, lihat lagi kupas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang tidak pernah tertipu dengan harta. Dalam surat An-Nur ayat 37. Perhatikan baik-baik. Sekali lagi saya ucapkan, kiat pertama agar hilang sifat bakhil kita, yang mana sebenarnya kita tidak boleh punya sifat bakhil karena kita perlu untuk menafkahkan harta kita. Poin pertama tadi apa? Mengingat pahala di sisi Allah lebih besar. Paham ini? Bisa dipahami, Pak? Mengingat pahala di sisi Allah lebih besar. Kapan kita tertipu dengan sifat bakhil? Mulai ragu-ragu. Wah, ini kalau saya infakkan nanti sebesok saya makan apa? Makan nasi. Ya ada orang gitu. Nanti kalau saya infakkan gimana, Ustaz? Saya besok makan apa? Makan nasi, mau makan batu. Mulai mikir dia, ini saya cuma punya duit 10 ribu. Kalau saya infakkan nanti gimana? Ya gimana? Ya. Maka mulai kapan punya sifat bakhil, maka ingat di sisi Allah lebih besar. Kiat yang kedua. Sebelum kiat yang kedua, saya ingin mengupas ini dulu. Di sisi Allah lebih besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar." Laki-laki, orang-orang yang harta perniagaan tidak melalaikan mereka dari zikir kepada Allah dan mendirikan salat dan membayar zakat. Lihat, hartanya tidak melalaikan dia dari bersedekah kepada Allah. Kapan itu bisa terjadi? Ketika Anda takut hari akhirat. Ini kiat pertama, Pak. Menghilangkan sifat bakhil, ingat akhirat. Di sisi Allah, ini rumah semega apapun, mobil semewah apapun, gak ada manfaatnya. Tidak bisa ditanding. Jangan rumah. Ya. Dan ingat baik-baik. Sedikit berkenaan dengan surga. Kunci sukses Anda memahami surga adalah sebagaimana yang dipahami oleh Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, la yusbihu syai'un mimma fid dunya minal akhirah illa al-asma. Jangan sampai, kata Abdullah bin Abbas, tidak ada yang sama antara apa yang Anda miliki di dunia dengan apa yang ada di akhirat kecuali cuma nama. Seperti misalkan seorang bersedekah untuk membangun masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Man bana lillahi masjidan walau kama fasi qatatin au asghara bana Allahu lahu baitan bil jannah." Barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid, walaupun itu sebesar angkerman burung, sarang burung, atau lebih kecil darinya, maka Allah akan membangun baginya sebuah rumah di surga. Ketika Anda mendengar kata-kata rumah di surga, jangan bayangkan itu rumah Anda. Ini kunci sukses begitu. Tidak ada yang sama antara apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di surga kecuali cuma namanya. Namanya rumah, iya sama. Tapi beda rumah surga dengan rumah dunia. Itu yang membuat orang kadang-kadang, menginfakkan hartanya untuk bangun masjid. Ya. Kenapa? Cuma dapat rumah. Dia mikir rumah. Rumah seperti rumah dunia. Rumah dia. Yang 2 bulan, 3 bulan, catnya luntur. Yang dipakai setengah tahun sudah mulai retak-retak. Ya, ini rumah surga. Maka ingat itu. Kapan kita mulai sifat bakhil, maka ingat di sisi Allah lebih besar. Ini kiat pertama. Kiat yang kedua. Agar kita tidak mempunyai sifat bakhil, maka kiat yang kedua adalah bahwa harta yang kita miliki itu pemilik aslinya sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma sebagai khalifah pesuruh dari Allah Subhanahu wa taala terhadap harta tersebut. Harta pemilik aslinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang hal tersebut. Yaitu dalam surat An-Nur ayat 33. Wa atuhum min malillahi alladhi ataakum. Berikanlah. Atuhum, berikanlah kepada mereka. dari harta Allah. Di sini jelas sekali penggandengan harta dengan Allah. Harta Allah bukan hartamu. Yang kita miliki sekarang, yang ada dalam dompet kita sekarang, itu hartanya Allah Subhanahu wa taala. Yang telah Allah berikan kepada kalian, berarti kita itu sebenarnya pesuruh Allah dalam perihal harta. Pemilik asli harta siapa? Allah. Poin ini penting untuk menghilangkan sifat bakhil dalam diri kita. Kenapa? Karena ketika pemilik asli mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, bersedekahlah kalian. Oh, pemilik asli nyuruh nih. Saya cuma penjaganya. Apa yang dikerjakan? Oh, enggak ya Allah, enggak mau saya. Apakah begitu? Kan enggak. Kita cuma pencuru dari Allah. Pemilik aslinya harta Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa pemilik asli harta adalah Allah. Surat Al-Hadid ayat 7. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi." Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan bersedekahlah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalamnya kalian sebagai khalifah. Yaitu harta. Yaitu harta yang kita diwariskan oleh Allah untuk mengurusnya. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kiat agar orang mudah bersedekah, yakini pemilik asli harta adalah Allah. Kapan Allah memberikan? Nih, infakan. Ya ini, ya, saya infakan. Enggak ada kata berat, enggak ada kata bakhil, enggak ada ya Allah nanti gimana saya kalau seandainya saya infakan saya bagaimana? Enggak. Anda enggak berhak seperti itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berhak. Milik Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kiat yang kedua. Yakini baik-baik bahwasanya harta pemilik aslinya siapa? Allah. Fungsinya apa? Tatkala kita meyakini pemilik asli harta adalah Allah, maka kapan Allah memberikan perintah infakan? Ya, saya infakan. Enggak ada lagi keluarkan cek 100 juta. Ya. Enggak ada lagi. Ya. Dan saya katakan pada majelis ini, wallahi demi Allah aib. Ketika seorang miskin menadah tangannya kepada kita. Kenapa aib? Karena ya, pertama, kita yang perlu menjalankan di jalan Allah. Yang kedua, kenapa aib? Karena dia minta hak kita. Wah, rumah berlatang pertanding, rumah besar, mobil mewah, ya, kemudian harta di mana-mana bertumpuk bermiliaran, tapi tidak dijalankan di jalan Allah, maka itu sebenarnya orang yang tidak tahu fungsi dan hakikat harta. Kembali ke permasalahan tadi. Kiat menghilangkan sifat bakhil dalam diri kita, yaitu yang ketiga, dan ini luar biasa. Meyakini dengan menumbuhkan keyakinan di dalam diri tentang kekuasaan Allah. Ya, orang malas bersedekah, bahkan sampai-sampai kadang-kadang orang-orang yang berdakwah harus minta-minta. Subhanallah. Malu. Kita menggunakan tempat kita sendiri, tidak memelihara dan membangun tempat tersebut. Malu ya, akhi. Itu keperluan kita. Itu kita yang memerlukan, kita yang membutuhkan. Masa kita bakhil terhadapnya? Aneh. Maka kiat yang ketiga, tumbuhkan keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa. Orang bakhil itu kenapa, Pak? Salah satunya adalah dia kurang begitu yakin atau masih ragu-ragu dengan kekuasaan Allah. Ini kalau saya berinfak, Allah ngasih gak ya? Allah ganti gak ya? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Saya sering mengompor-ngomporin orang. Setelah ini saya tunggu ada SMS daripada pendengar ataupun dari sini. Yang pertama, menghutangi orang, mau menghutangi orang. Yang kedua, melunasi hutang orang. Saya akan tunggu di majelis ini. Mudah-mudahan ada orang setelah kajian ini, Ustadz, alhamdulillah saya dibebaskan hutang saya. Dan saya tunggu di majelis ini. Mungkin setelah ini ada orang yang keperluan dakwah ditutupi. Saya akan tunggu. Kapan itu bisa terjadi? Ketika kita yakin janji Allah. Yakin janji Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah sekalian, coba perhatikan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawm la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah dari apa yang Allah telah berikan rezeki kepada kalian sebelum datang hari yang tidak ada jual beli, tidak ada perdagangan, tidak ada pertemanan, tidak ada pemberian rekomendasi. Dan orang-orang yang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Ayat ini memberikan perintah kepada kita, Al-Baqarah 254. Memberikan perintah kepada kita agar kita mensedekahkan hartanya sebelum datang kematian, sebelum datang hari kiamat. Bagaimana bisa tumbuh kita mau menafkahkan harta, tidak bakhil? Maka Allah kemudian memberikan sebuah solusi. Lihat Pak, dari makanya saya katakan tadi bawa mushaf. Lihat dari surat Al-Baqarah ayat 255 sampai 260. Silakan cek nanti di rumah. Allah menyebutkan tentang kekuasaannya. Ayat 255 apa Ustaz? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia yang maha hidup dan berdiri sendiri. Seakan-akan Allah berfirman seperti ini. Wahai manusia, infak kalian, sedekah. Sedekah di jalan Allah. Jalankanlah jalan Allah. Jangan takut, Allah itu maha hidup. Allah itu maha berdiri sendiri. Yang kuasa akan mengganti harta kalian. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah tidur. Kalian kapan saja bersedekah, Allah tahu. Gak pernah ngantuk, jangan tidur. Ngantuk gak pernah. Itu. Timbul tumbuhkan keyakinan atas kuasa Allah. Sehingga kita akan benar-benar bisa bersedekah di jalan Allah. Seperti yang saya katakan tadi, Pak. Kenapa orang ragu-ragu untuk bersedekah? Salah satu sebabnya adalah dia gak yakin Allah ganti harta dia. Kemudian ayat yang selanjutnya 255, 256, 257. Allah berfirman tentang Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumat ilan nur wal ladzina kafaru awliyaumut taghut yukhrijuhum minan nur ilal dzulumat. Allah penolong orang-orang yang beriman. Lihat, Allah menunjukkan kekuasaannya. 257, kemudian 258. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah yati bis syamsi minal masyriq fati biha minal maghrib fa buhita alladhi kafar wallahu la yahdil qawmal zalimin. Apakah engkau tidak melihat bagaimana Nabi Ibrahim disanggah oleh seseorang? Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya Rabbku Allah menghidupkan dan mematikan. Orang ini mengatakan, aku pun bisa menghidupkan mematikan. Kemudian kata Nabi Ibrahim, kalau begitu Allah lihat kuasanya. Allah menyebutkan kekuasaannya. Allah bisa mendatangkan matahari dari timur. Silahkan engkau datangkan matahari dari barat, kalau kau bisa. Maka orang kafir tersebut akhirnya merasa kalah. Dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Lihat, ini penyebutan kuasa Allah. Kemudian setelah itu 257, 258, 259 Allah menyebutkan tentang bagaimana Allah bisa menghidupkan orang mati. Ya, Allah menyebutkan bagaimana bisa menghidupkan orang mati. Alam tara ila allazi haja Ibrahim fi rabbi an atahu Allah muqayyid qala Ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah yati bisyamsi minal masyriq fa ati biha minal maghribi fa buhita allazi kafara wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Kemudian ayat selanjutnya, sebentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang selanjutnya, yaitu au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha, atau seperti seseorang, lihat Allah menunjukkan kuasanya. Ini Pak yang harus ditumbuhkan tatkala kita ingin bersedekah, harus menumbuhkan bahwa Allah maha kuasa mengganti harta kita. Allah maha kuasa mengganjar pahala atas harta yang kita infakkan di jalan Allah. Seseorang bakhil, kenapa? Karena tidak yakin dia hartanya akan diganti oleh Allah. Yang ada dalam diri kita, jujur Pak, perasaan itu ada dalam diri kita. Kalau saya keluarkan 100 ribu, ya sudah berarti 100 ribu hilang. Betul gak? Hah? Betul. Harus jujur itu. Nah bagaimana kita ketika 100 ribu, oh itu uang saya sebenarnya. Ini yang ada di dompet sekarang, bukan uang saya. Ya, harus jujur. Kenapa? Kapan kita mati? Ini gak dibawa. Yang menemani kita mana? Itu yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gak akan dibawa. Wallahi tidak akan dibawa. Satu sen pun tidak akan dibawa. Makanya saya katakan tertipu orang-orang yang petandang-petenteng dengan rumahnya, megah, mobil mewah, harta bertumpuk, perusahaan di mana-mana, tabungan miliaran, mati gak bisa dibawa. Tertipu itu orang. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kemudian Allah menyebutkan tentang sebuah orang yang berjalan di sebuah desa. Desanya desa mati. Maka mereka mengatakan, "Anna yuhyi hadhihi lahum mauta?" Mana mungkin Allah bisa menghidupkan kota ini lagi? Mustahil. Lalu apa yang terjadi? Allah hidupkan orangnya. Lihat di sini bagaimana kita ingin menumbuhkan kuasa ke apa, menumbuhkan rasa yakin tentang kuasa Allah. Kemudian setelah itu di dalam di ayat yang kedua ratus enam puluh Allah menyebutkan tentang kuasanya. Bagaimana itu? Ketika Nabi Ibrahim minta kepada Allah, itu malah itu Nabi Ibrahim alim dia tak hilmu. Bagaimana engkau bisa menghidupkan orang lain? Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, awal itu wahai Ibrahim alaihissalam, kamu tak beriman, ragu-ragu dengan imanmu. Kata Nabi Ibrahim, bala wala diri yang memakai tadi, tidaklah aku tak beriman. Tapi aku dia pernah agar benar-benar yakin dengan diri Allah. Bagaimana? Kata Allah, ambil tiga buruh, sebeli, kemudian dibidik, dicampur. Ya, kemudian setelah itu kamu letakkan di atas gunung-gunung. Kemudian panggil bau burung sih, datang burung ini seperti sedia kala. Kuasa Allah. Setelah ayat Al-Baqarah 254 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah sedekah, ayo bersedekah dari mulai Al-Baqarah 255 sampai 260. Allah menyebutkan tentang kuasanya agar orang yakin untuk bersedekah. 261 Allah kemudian menyebutkan tentang sedekah. Matalilladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathalihim, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti satu butir, kemudian tujuh bulir, kemudian dilipatkan menjadi 100, 700, kemudian dilipatkan tanpa batas. Kalau orang bisa bersedekah ketika yakin kuasa Allah, ambil baik-baik. Kapan orang bisa bersedekah? Ketika dia tumbuh di dalam hatinya yakin kuasa Allah, Allah akan menggantikan, bahkan ganti yang lebih baik. Ini kiat yang keberapa? Yang ketiga, yang keempat. Yang keempat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harta tidak akan pernah menemani kita di akhirat kecuali harta yang dijalankan di jalan Allah. Harus meyakini harta tidak akan pernah menemani kita di akhir kecuali harta yang dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang. Sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Baihaqi, Imam At-Tabarani dan yang lainnya. Matsalu bani Adam wa maluhu wa ahluhu wa 'amaluhu kamatsali rajulin lahu thalathatu akhillah. Perhatikan tangan saya di sini. Perumpamaan anak manusia dengan hartanya, keluarganya dan amalnya seperti perumpamaan seseorang yang punya tiga saudara. Punya tiga saudara. Saudara yang pertama mengatakan kepada saudaranya, ana ma'aka madumta hayyan. Kata saudara yang pertama ini, aku akan bersamamu selama kamu hidup. Aku terus akan menemanimu, tapi cuma selama kamu hidup. Fa idza mitta lasta minni wa lastu minka. Kapan kamu mati, maka kamu bukan dariku, aku bukan darimu. Bahasa Betawinya, lu, gua, en. Anak muda kan begitu kalau lagi putus pacaran. Lu, gua, en. Begitu. Ini hartanya. Sifat harta seperti itu. Dia akan mengatakan, aku akan bersamamu selama kamu hidup. Kapan kamu mati, kamu bukan dariku, aku bukan darimu. Kita putus. Putus hubungan, bukan dengan nyamuk, dengan harta. Yang kedua, saudara yang kedua mengatakan, ana ma'aka madum tahayyan, fa idza udkhiltal qabra lasta minni wa lastu minka. Aku akan bersamamu selama kamu hidup. Kapan kamu dimasukkan ke dalam kubur, maka engkau bukan dariku, aku bukan darimu. Kita putus. Ini keluarganya, saudara yang kedua itu keluarganya. Persis. Bapak kalau mati, dicabut nyawanya oleh malaikat maut, yang pertama kali paling semangat memanggil rukun kematian yang suka memandikan mayat, siapa? Hah, siapa yang paling semangat memanggil orang memandikan mayat suaminya? Siapa? Istrinya. Istri kita yang paling semangat untuk memanggil, memandikan mayat suaminya. Yang setiap hari mungkin gombalin kita, engkau adalah arjunaku, engkau adalah laki-laki sejatiku, suamiku sehidup semati, itu gombal. Sehidup semati gak mungkin, kecuali mati sama-sama. Ya, istri itu cuma sehidup, semati gak ada. Gak mungkin dia mau dikubur sama-sama, tuh gak mungkin. Nyamuk pak tidur di kuburan. Begitu hakikat istri, hakikat keluarga. Yang ketiga, ana ma'aka madumta hayyan wa mayyitan. Aku akan bersamamu selama kamu hidup dan mati. Fahadha amaluh. Ini amalnya. Ini hartanya yang dijadikan amal. Ya. Ini hartanya yang dijadikan amal. Itu yang akan bersama dia selama dia hidup dan mati. Jadi yakini baik-baik, Pak. Apapun yang Anda miliki di dunia tidak akan pernah Anda bawa kecuali yang dijalankan di jalan apa? Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat yang keempat. Kiat yang kelima. Agar kita tidak bakhil, maka ketahui baik-baik sifat bakhil. Saya ulangi. Ketahui baik-baik sifat buruknya sifat bakhil, gitu ya. Ketahui baik-baik buruknya sifat bakhil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang buruknya sifat bakhil, surah An-Nisa ayat 37. Alladzina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Orang-orang yang bakhil dan memerintahkan kepada manusia tentang kebakhilan dan menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari karunia-Nya, maka sungguh kami telah sediakan untuk orang-orang kafir siksa yang pedih. Di sini ada beberapa pelajaran ayat ini. Yang pertama, Pak, surah An-Nisa mendapatkan pelajaran beberapa. An-Nisa ayat 37. Pelajaran yang pertama, seperti yang sudah kita sebut tadi, tanda orang tidak bersyukur dia punya sifat bakhil. Ini sudah kita jelaskan. Yang kedua, orang yang bakhil dinyatakan kafir oleh Allah. Kafir terhadap nikmat, bukan kafir keluar dari Islam, enggak. Kafir terhadap nikmat Allah. Yang ketiga, ini dia, buruknya sifat bakhil. Orang yang bakhil diancam dengan siksa yang menghinakan. Diancam dengan siksa yang menghinakan. Kemudian, buruknya sifat bakhil kita lihat juga dari surat Ali Imran ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum Allah min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu yaumal qiyamah. Walillahi mirathus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir." Jangan mengira, sekali-kali mengira orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia Allah itu adalah lebih baik bagi mereka. Jangan mengira, bahkan itu buruk. Lihat, ini ancaman Allah. Bagaimana buruknya orang yang bakhil? Sayutawwaquna ma bakhilu. Lihat, bahayanya orang bakhil. Apa yang Anda bakhilkan akan Anda pikul nanti di hari kiamat. Ya, apa yang Anda bakhilkan akan dipikul nanti pada hari kiamat. Bakhil dengan rumah, bakhil dengan harta, akan menjadi pikulan kita pada kiamat. Gimana Ustaz memikul rumah? Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu di hari kiamat. Bakhil dengan harta, bagaimana Ustaz? Harta itu ditumpuk. Begitulah nanti. Sayutawwaqun, dia akan diberatkan di punggungnya pada hari kiamat. Ini buruknya sifat bakhil. Ya. Kemudian para ikhwah, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ayat yang menunjukkan tentang hadis yang menunjukkan buruknya bakhil. La yastami'ul iman wasyuhu fi qalbil 'abdi abadan. Tidak akan pernah berkumpul keimanan dan sifat bakhil di dalam hati seorang hamba selamanya. Tidak akan ngumpul. Yang aku beriman tapi bakhil, maka tidak akan pernah ngumpul di dalam dirinya. Sekarang saya ingin bacakan beberapa perkataan para ulama tentang sifat bakhil. Di antaranya perkataan para salafus saleh yang disebutkan dalam kitab Al-Adabu Syar'iyah yang ditulis oleh Ibnu Muflih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-bukhlu jilbabul maskanah wa rubbama dakhala as-sakhiyu bi sakha'ihil jannah. Lihat, subhanallah. Sifat bakhil itu jilbabnya orang-orang miskin. Sekaya apapun orang tersebut, tetapi ketika bakhil dinyatakan punya jilbab miskin. Dan orang dengan sifat dermawannya niscaya akan masuk surga, kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian disebutkan oleh Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin dari Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu an, beliau berkata, "Inna la najidu bi amwalina ma yajidul bukhala, lakinnana natasabbar." Artinya, kita kadang tatkala punya harta kita bakhil sebagaimana orang-orang bakhil, tapi kita sabar untuk mengeluarkan harta. Jadi, sabar itu bukan hanya sekedar menahan musibah, menahan ujian, bala, enggak. Sabar tatkala mengerjakan ketaatan, itu sabar. Harus. Ketika kita punya sifat bakhil, enggak, saya akan kasih. Sabar. Harus sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, perkataan yang lain yang disebutkan juga di dalam kitab Al-Adabu Syar'iyah yang tulis oleh Ibnu Muflih dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini perkataan ulama-ulama salaf. Beliau mengatakan, "An yara ar-rajulu ma yunfiquhu talafan wa ma yumsikuhu Wa ma yumsikuhu syarafan, subhanallah. Ini persis seperti yang kita katakan tadi. Al-Hasan bin Abi Thalib mengatakan ketika beliau ditanya, "Wahai Hasan, orang bakhil itu siapa sih?" Lihat. Adalah ketika seseorang melihat dirinya yang dia sedekahkan itu tidak ada nilainya. Sering kan kita kalau bersedekah, ya sudah nih sedekah berarti selesai, habis duit kan saya. Itu orang bakhil. Melihat kepada diri apabila bersedekah berarti yang disedekahkan itu berarti hartanya habis. Enggak. Orang yang mengira seperti itu, itulah orang yang bakhil. Dan apa yang dia pegang, itulah yang merupakan miliknya. Ini orang bakhil. Itu yang dikatakan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwah, yang keberapa? Kiat yang keenam. Ya. Ini sebenarnya waktunya habis tapi ingin saya tambah karena masih banyak pelajaran-pelajaran bagaimana kiat menghilangkan sifat bakhil yang keenam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketahuilah bahwa ujian harta yang banyak itu lebih berbahaya dibandingkan ujian kemiskinan. Ya. Agar menghilangkan sifat bakhil, maka kita harus mengetahui baik-baik. Ujian harta, kalau seseorang diberikan harta yang banyak, itu lebih berbahaya dibandingkan apa? Kemiskinan. Coba perhatikan perkataan para ulama yang sangat menarik tentang akan hal ini, yaitu ketika Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Perhatikan baik-baik doanya. Ini perlu kejelian. Rasulullah SAW bersabda, "Allahumma, wahai Allah, inni a'udzubika, aku berlindung denganmu, min syarri fitnatil ghina, dari keburukan ujian kekayaan." Saya ulangi doanya, "Wahai Allah, aku berlindung denganmu dari keburukan," garis bawahi kata-kata keburukan ini, "dari keburukan ujian kekayaan." Kemudian lanjutan doanya, "Wa a'udzubika min fitnatil faqr, dan aku berlindung denganmu dari ujian kemiskinan." Apa bedanya, Pak? Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih hadiah. Saya ulangi. Perhatikan baik-baik. "Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina wa fitnatil faqr." Lihat bedanya antara kekayaan dengan kemiskinan. "Wahai Allah," yang tahu bedanya langsung angkat tangan setelah saya artikan ini. "Wahai Allah, aku berlindung denganmu dari keburukan ujian kekayaan, dan aku berlindung denganmu dari ujian kemiskinan." Silakan. Bedanya, saya bertanya beda, bukan penjelasan. Bedanya doa Rasulullah tadi apa? Silakan ambil. Jadi lihat, saya ulangi. Beliau jawabannya apa? Kekayaan ada keburukannya dalam doa itu. Sedangkan kemiskinan enggak ada. Saya ulangi doanya. Perhatikan, konsen. Jangan mikir mall, jangan. Pikir saya. Lihat saya. Ya. Karena tadi saya dengar radio Hang ada apa launching butik apa food court oh macam-macam. Ya. Itu nanti setelah kajian, silakan makan sepuasnya. Lihat, perhatikan saya. "Ya Allah, aku berlindung denganmu dari keburukan ujian kekayaan, dan aku berlindung denganmu dari ujian kemiskinan." Apa bedanya? Ujian kekayaan disebutkan oleh Rasulullah ada apanya? Ada keburukannya. Ujian kemiskinan ada enggak? Ada. Lihat penjelasan yang sangat menarik dari Imam Ibnu Katsir, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau mengatakan qala al-Kirmani sarraha fi fitnatil ghina bi dzikri syarr isyaratan ila anna madarratahu akthar min madarrati ghairihi aw taghlidan ala ashabihi hatta la yaghtarru fayanqalibu an mafasidihi aw ima'an ila anna daruratahu la yakunu fiha khair bi khilafi suratil faqr fa inna qad takunu khairan. Artinya Imam Al-Kirmani mengatakan ketika menjelaskan hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan bahwa ujian kekayaan ada buruknya, sedangkan ujian kemiskinan enggak ada buruknya. Kenapa? Karena sebagai isyarat bahwa ujian keburukan lebih berbahaya dibandingkan ujian kemiskinan. Orang yang diberikan ujian harta yang banyak itu lebih berbahaya dibandingkan orang yang diberikan kemiskinan. Paham maksudnya? Kenapa demikian? Karena kadang-kadang orang yang diberikan ujian kekayaan, satu, nah, orang kaya biasa memiliki sifat apa? Sifat buruk apa? Sombong, pasti itu. Yang kedua, hah? Bakhil. Yang ketiga, ujub. Ya, ujub. Tahu pengertian ujub apa? Yang tahu saya kasih hadiah. Hah? Bangga diri. Ada yang lebih bisa menjelaskan? Ya, saya mengatakan siapa yang tahu masalah benar atau tidak benar bukan urusan. Siapa yang tahu? Silakan. Silakan. Silakan Pak. Orang lain merasa takjub melihat dia. Silakan. Belum benar tetapi nggak apa-apa. Kan siapa yang jawab? Kan pertanyaan begitu. Siapa yang tahu masalah benar atau tidak itu kan bukan urusan. Ya. Merasa besar paling hebat. Silakan. Belum benar. Hah? Ada lagi nggak hadiahnya? Habis. Buku banyak tuh di toko buku. Bawa ke sini panitia, kasih buku, ambil buku. Cari beberapa buku yang menarik kasih di sini. Baik, ha. Enggak ada hadiahnya tapi apa ya? Bangga dengan amal seni. Perhatikan perkataan Ibnul Mubarak, ulama salafus saleh, mengatakan ujub adalah an yara nafsahu yamliku ma laisa inda ghairihi. Ujub adalah merasa mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu ujub. Itu pengertian ujub. Garis bawahi baik-baik. Itu mengumpulkan semua yang Bapak sebutkan tadi. Merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oh, saya bisa berceramah lebih baik daripada ceramah pulang. Ceramah saya enggak ada yang lebih baik daripada saya. Merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu namanya ujub. Nah, tadi sudah kita sebutkan, buruknya penyakit kaya. Sombong. Apa tadi? Bakhil. Kemudian ujub. Yang lain? Hah? Tamak. Iya, tamak. Hah? Serakah sama tamak. Ria. Ya, hampir kawan dekatnya ujub itu. Sama-sama kenal mungkin di Batam. Nah, yang keenam, takut mati karena harta, betul. Pengecut gara-gara harta. Yang ketujuh, biasanya orang udzub mubazir. Makan banyak, enggak dihabisin, mubazir. Ya, biasanya orang kaya terkadang seperti itu. Mubazir. Kemudian saya ingin memberikan sebuah pelipur lara, Pak, bagi orang-orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah. Ini minuman, kalau kita minum, atau begini saja, itu ada yang jualan baju. Ada harga baju 50 ribu, 60 ribu, 100 ribu. Ada harga baju 500.000, ada enggak? Ada. Apa bedanya ini dengan itu? Pada harga. Fungsinya apa? Sama. Apa? Pakai baju. Baju perempuan harganya 5 juta tapi tidak menutup aurat, enggak masuk kepada tujuan. Tapi harganya 100 ribu, jilbab besar sudah masuk kepada tujuan. Semuanya sama-sama baju. Orang sarapan. Ya. Sarapan, ada orang kadang-kadang sarapan paling murah di Batam berapa deh? 5 ribu dapat enggak? Dapat. Seringnya 5 ribu dapat. Taib, 5 ribu. Kenyang. Ada orang sarapan 200 ribu, 300 ribu. Sarapan. Padahal fungsinya apa? Supaya kenyang. Menegakkan punggung. Selesai. Itu menunjukkan bahwasanya ada makanan yang tingkatannya tinggi, ada makanan yang tingkatannya bawah, tapi fungsinya sama. Ketika orang ditakdirkan oleh Allah ada yang kaya, ada yang miskin, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah. Itu salah satu hikmah Allah dalam penciptaannya. Hikmah Allah dalam penciptaannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ada yang kaya, ada yang miskin. Saya ingat sekali waktu di Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi itu yang sering ke pasar itu orang laki-laki. Maka saya hafal harga-harga ini. Ada ikan harganya 1 kilo itu sekitar 15 ribu. Murah enggak? Rupiah. Murah? Ada ikan 1 kilo harganya 100 real. Kalau sekarang kali 3.600 berarti sekitar 360.000. Mahal enggak? Ini ikan yang 360.000 itu untuk kaum borjois. Kaya raya. Yang ikan ya 1 kilo atau 2 kilo dapat 15.000, ini untuk orang-orang semisal dengan saya. Itu hikmah Allah dalam penciptaannya. Itu pelipur lara untuk kita. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad kepada anaknya. Innama huwa ta'amun duna ta'am wa syarabun duna syarab wa libasun duna libas wa innama hiya ayyamu qalail. Wahai anakku, itu hanya makanan di atas makanan, minuman di atas minuman, pakaian di atas pakaian. Artinya fungsinya sama, cuma beda harga. Fungsinya sama untuk mengenyangkan, menghilangkan rasa haus, menutupi aurat. Fungsinya sama. Dan sesungguhnya hidup di dunia cuma hari-hari yang terbilang. Selesai. Itu pelipur lara untuk orang-orang yang sempitkan rezekinya. Jangan sering-sering mengeluh pada ikhwan yang dirahmati Allah. Maka itu yang ke-6. Yang ke-7 para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, agar kita menghilangkan sifat bakhil di dalam diri kita. Dan ini mungkin yang terakhir, nanti di sela-sela saya akan menyebutkan lagi beberapa kiat yang lain. Yang ke-7 yaitu bahwa menghilangkan sifat bakhil di dalam diri kita, yaitu harta bukan tanda kemuliaan. Ya. Ini yang ke-7. Harta bukan tanda kemuliaan. Yang ke-6 tadi apa antum nulisnya? Hah? Ujian harta lebih berbahaya dibandingkan ujian kemiskinan. Kalau sudah begitu, ayo jalankan di jalan Allah. Kalau begitu, Ustaz, jadi miskin aja kalau begitu. Hah, milih mana? Milih kaya atau miskin? Hah? Wah, Ustaz, gimana ya, Ustaz? Di majelis ini saya milih miskin deh, Ustaz. Di luar nanti kaya aja. Ya, maka jawabannya, kajian yang kita kaji tersebut bukan mendorong orang untuk miskin, enggak. 10 orang yang jamin masuk surga, mereka semuanya orang kaya. 10 orang yang jamin masuk surga. Tetapi kekayaannya tidak ada pada hatinya. Yang ke-7 yaitu harta bukan tanda kemuliaan. Wahai orang-orang yang bakhil, ingat hartamu bukan tanda kemuliaan. Bukan berarti orang yang diseluaskan rezekinya kemudian dia mulia di sisi Allah. Sebagian disebutkan dalam surah Al-Fajr ayat 15-17. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun seseorang manusia jika diuji oleh Allah, diluaskan rezekinya, diberikan nikmat oleh Allah, maka dia mengatakan Allah telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalah faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Adapun jika seorang manusia disempitkan rezekinya oleh Allah, maka dia mengucapkan Rabbku telah menghinakanku. Dua persepsi ini dibantah oleh Allah. Kalla, tidak. Itu salah. Salah itu. Lihat para ikhwan yang dirahmati Allah. Kalau seandainya kekayaan adalah tanda kemuliaan, maka orang kafir adalah mulia di sisi Allah. Buktinya apa? Bahwasanya orang-orang yang kaya, terutama di zaman sekarang, banyak orang-orang dari orang kafir. Itu berarti Allah memberikan kemuliaan kepada orang kafir? Enggak. Kalau seandainya tanda kemuliaan adalah kekayaan, maka Karun adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Ternyata tidak. Buktinya Karun dan harta kekayaannya dibenam oleh Allah ke dalam bumi sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa harta yang banyak bukan tanda kekayaan, tanda kemuliaan. Ingat itu baik-baik. Maka setelah itu kita akan menjalankan harta di jalan Allah. Karena tanda kemuliaan adalah orang yang bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah tidak sama sekali. Ya? Bukan asumsi ini, bukan asumsi itu. Bukan orang yang mengatakan bahwa kalau diberikan kekayaan, saya dimuliakan Allah. Kalau diberikan kemiskinan, saya. Makanya saya benci sekali ketika ada orang yang disempitkan rezekinya di hadapan orang kaya, nunduk-nunduk. Nggih, Pak, ya. Sorry, ya, akhi. Mungkin orang yang mengais sampah di luar sana lebih mulia dibandingkan orang-orang yang bermobil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya itu yang bisa saya sampaikan tentang kajian hartaku hanya untukmu. Mudah-mudahan setelah ini saya tidak mendengar lagi sesuatu yang tidak pantas untuk disampaikan kepada masyarakat muslim. Kita ini umat Islam terbesar di Indonesia, bahkan di per dunia. Maka aneh kalau seandainya ingin bikin masjid yang dia akan sholat di sana. Masa dia dimintai? Enggak, ini saya perlu. Perlu untuk dunianya dan perlu untuk akhiratnya. Masa saya harus dimintai? Enggak, jangan sampai didatangi orang. Sebelum didatangi, nih harta saya. Mudah-mudahan setelah ini benar-benar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan benar-benar kita menjalankan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan moto harta kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Naam. Alhamdulillah jazakallahu khairan ustaz. Sekarang tiba kita masuk ke sesi pertanyaan yang sisa waktunya tinggal 10 menit lagi. Bagi yang ingin bertanya langsung silakan angkat tangan, nanti akan diberikan mic oleh kru Hang. Lanjutnya ingin surat tertulis boleh diantar ke depan. Ya, ini. Akhi di depan ini ada akhi. Di depan. Ya, agar menyingkat waktu saya jawab dulu pertanyaan dari kertas. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah yang terbaik adalah yang sembunyi dan tidak diketahui oleh orang lain. Bagaimana bila menyumbang melalui seseorang panitia pembangun masjid misalnya, atau transfer tapi harus konfirmasi ke seseorang yang kita yang kenal, apakah termasuk sedekah yang sembunyi juga? Maka jawabannya, seseorang ketika konfirmasi, maka kita bisa konfirmasi melalui orang lain kalau ingin menyembunyikan. Yang jelas memang bahwa menyembunyikan sedekah itu lebih utama dibandingkan memperlihatkan sedekah. Itu tidak ada keraguan di dalamnya, bahwa menyembunyikan sedekah lebih utama dibandingkan memperlihatkan sedekah. Akan tetapi jika diperlukan untuk diperlihatkan, maka tidak mengapa dan tidak berdosa. Jadi di sini harus dipahami, kata-kata lebih baik bukan berarti yang memperlihatkan sedekahnya berdosa. Enggak. Tinggal dia menjaga hati agar benar-benar dia mendapatkan pahala yang sempurna. Tetapi sekali lagi tidak ada keraguan di dalamnya berdasarkan nas dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa memang menyembunyikan sedekah itu lebih utama dibandingkan yang memperlihatkan sedekahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam Al-Quran tentang menyembunyikan sedekah dan memperlihatkan sedekah. Seperti misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 274, alladzina yunfiquna amwalahum billaili wan nahar sirran wa alaniyah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di malam hari dan siang hari dengan rahasia ataupun terang-terangan, falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka mendapatkan pahala di sisi Rabb-nya dan mereka tidak punya rasa takut dan tidak rasa sedih. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin para pendengar dan juga para pemirsa belum mendengar pertanyaan disampaikan. Beliau bertanya, apakah ada urutan prioritas dalam bersedekah? Maka jawabannya, dalam Islam itu mengenal konsep namanya adalah al-afdhaliyah, yaitu skala prioritas dalam beramal. Itu Islam mengajarkan itu. Ada skala prioritas yang didahulukan, seperti misalkan amalan wajib didahulukan dibandingkan amalan sunnah, itu prioritas. Seperti misalkan suami lebih berlemah lembut dengan istri dibandingkan berlemah lembut dengan orang lain. Kadang-kadang ada seorang kalau berhadapan dengan ustadznya, iya ustadz, ada apa ustadz, bisa dibantu ustadz. Tapi kalau masuk rumah seperti singa mengaung-ngaung. Ya, ini ada kadang-kadang begitu juga. Kalau ngobrol sama kawan di auditorium sini ataupun di luar rumah, itu bisa berlama-lama. Ngakak. Judulnya beda-beda. Ya, temanya beda-beda. Pertama pendidikan, politik, ekonomi. Terakhir-akhir gosip artis. Itu bisa lama dia ngobrol. Tapi giliran ngobrol sama istri, sunnahnya ngobrol sama istri sebelum tidur, 5 menit tengkar. Ngobrol 5 menit tengkar. Akhirnya, kamu pindah sana, saya di sini. Subhanallah. Kenapa kita gak bisa? Ada juga skala prioritas yang lain yang terbalik. Kadang ini untuk anak-anak muda dan juga untuk orang-orang tua yang berdarah muda, terutama di zaman media sosial ini. Kadang-kadang punya kenalan di Facebook, Twitter, Google Plus, WhatsApp dengan perempuan-perempuan. Oh, bisa lembut sekali. Iya om, ada apa om? Iya bu, ada apa bu? Nanti bisa sayang-sayangan. Ih, sayangku, sayangku. Ya, akhi. Halal enggak? Sama istri enggak pernah seperti itu. Ibu-ibu yang di luar, kalau Anda belum punya panggilan sayang dari bapak-bapak yang ada di hadapan saya ini, minta sekarang SMS. Rasul SAW punya panggilan sayang untuk istrinya. Ya Humaira. Ya Aish. Aisyah itu riwayat Bukhari ketika Rasulullah SAW memanggil nama Aisyah istrinya. Aisyah itu adalah panggilan unyu-unyu untuk istrinya. Aisyah. Jadi kalau ada orang bernama Leila dipanggilnya Lei. Seperti itulah. Ya. Ya Humaira, wahai istriku yang berkulit putih kemerah-merahan. Itu Rasulullah SAW. Begitu suami yang terbaik. Ini kadang punya panggilan sayang untuk wanita yang gak tahu asal-usulnya dari mana. Gak halal. Bisa semesra mungkin dengan wanita yang tidak. Sedangkan dengan istrinya tidak pernah mesra. Gak punya panggilan sayang. Kalau ada orang bertanya kepada saya, Ustaz punya panggilan sayang? Punya. Saya 4 sekaligus punya panggilan untuk istri saya. Sayangku, cintaku, manisku, rinduku. Tuh makan sekaligus. Ya. Harus ya. Ini lebih wajib kita sayangi karena menemani kita 24 jam dibandingkan wanita-wanita lain. Nah, itu skala prioritas. Dalam Islam mengenal konsep skala prioritas. Skala prioritas. Kita lebih perhatian kepada keluarga kita dibandingkan orang lain. Itu wajar. Sebagaimana perkara sedekah, Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah was-sadaqatu 'ala dzirrahim sadaqatun wasilah. Bersedekah terhadap miskin itu dianggap pahala sedekah. Tetapi tatkala bersedekah kepada keluarga, maka dianggap mendapatkan pahala dua. Sedekah dan menyambung hubungan kekeluargaan. Itu skala prioritas. Itu kalau kita lihat objeknya. orang yang kita sedekahi. Kalau kita lihat pelakunya, subjeknya, itu pun ada skala prioritasnya. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'wamu ajran. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Wahai Rasulullah SAW, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Nabi Muhammad SAW menjawab, juhdun muqil. Sedekah yang dikeluarkan tatkala seseorang objeknya, seseorang dalam keadaan sedikit harta, penuh kesusahan. Ini lebih utama dibandingkan orang yang lapang rezekinya dia bersedekah. Wajar kalau orang punya 1 miliar bersedekah 10 juta. Mungkin kurang wajar juga. 50 juta wajar. 1 miliar. Yang luar biasa dan di luar kewajaran. Orang yang bergaji perharinya 10 ribu dia masih sempatkan untuk bersedekah 5 ribu. Itu di luar biasa. Juhdun muqil. Semakin sedikit harta, semakin kita bersedekah. Itu yang luar biasa. Nah, itu skala prioritas kalau dilihat dari subjeknya, orang pelakunya. Yang ditanyakan oleh saudara tadi adalah skala prioritas dilihat dari objeknya, orang yang kita sedekahinya. Maka Islam menganut ajaran skala prioritas. Dan ini sering saya singgung dalam masalah ini. Saya beri contoh, Pak. Banyak orang-orang dalam kehidupan ini skala prioritasnya terbalik-balik. Misalkan, lagi duduk di masjid. Apalagi di sekarang di masjid-masjid itu ada jam. Iqomah setelah sekian menit. Gitu ya, ada gak? Nah, orang ini dia nunggu-nunggu. 5 menit lagi, sudah 5 menit. 4 menit, 3 menit, 2 menit, 1 menit. Berbunyi, tet. Kok imamnya belum datang-datang? Mulai dia provokasi kepada samping kanannya. Bang, imam mana nih terlambat? Kayak orang super sibuk gitu. Ya. So, samping kanan, samping kiri. Mana nih imam terlambat? Terlambat komat itu marah. Padahal selama dia duduk di masjid, dalam hadis riwayat Bukhari, al-malaikatu tusalli ala man kana fi musallah madama fi musallah. Para malaikat sholat mensalawati, mendoakan orang yang duduk di tempat sholatnya selama dia menunggu sholat. Apa yang didoakan oleh para malaikat? Allah maghfirna, Allah marhamu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, selama kita duduk. Tapi ketika imamnya terlambat 1 menit, 2 menit, 3 menit terlambat, wah, mulai gelisah ya. Tapi giliran duduk di depan televisi, nonton sinetron, nonton musik, nonton dosa, gak pernah mikirin terlambat 1 jam, 2 jam. Padahal gak pernah didoakan oleh malaikat kalau duduk di depan televisi yang nonton yang haram. Ini namanya prioritas terbalik. Skala prioritasnya salah. Sama tadi dalam skala prioritas berkeluarga. Dengan istri, kalau sudah masuk rumah itu kasarnya luar biasa. Tapi kalau di luar rumah, apalagi dengan ustadznya, nunduk-nunduk. Iya ustadz, ada apa ustadz? Iya ustadz, sebenarnya begini. Tapi kalau sama istri, manggilnya subhanallah. Kayak di warung makan kampung. Teh dong. Emang apa? Ini. Apalagi kadang-kadang kalau urusan makan. Urusan makan, lidah sebagian suami kadang-kadang rewel. Pedas sedikit, asin sedikit, langsung banting pintu, makan di luar. Ya subhanallah. Capek ya akhi, seorang istri memasak, maka dihargai. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah kalau seandainya makanan itu beliau cela. Gara-garanya ini, ingin menghormati istrinya. Satu lagi PR tadi, kalau seandainya belum punya panggilan sayang, panggil sekarang. Masa umur pernikahan 25 tahun, 30 tahun, manggil istrinya cuma mboke, mboy. Subhanallah. Ya? Panggil panggilan sayang. Ustaz, sudah ubanan masa manggil sayang? Geli, Ustaz. Subhanallah. Ya, ini para ikhwah, wallahu a'lam. Nah, habis? Iya. Ada pertanyaan lagi. Iya. Saya jawab sedikit ya, sedikit aja. Sedekah yang terbaik adalah yang sembunyi ini sudah. hari Ahad depan Rihang akan mengadakan donor darah. Apa niat kita untuk mendonorkan darah tersebut? Menolong kaum muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah akan menolong seorang hamba tersebut selama hamba tersebut menolong hambanya. Donor darah bukan hanya sekedar mengeluarkan darah dari tubuh kita agar tidak terlalu banyak darah, bukan, akan tetapi menolong kaum muslim. Wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah atas kesempatannya kembali bisa bertemu di Radio Hang ini, dan mudah-mudahan dakwah di Batam semakin solid, semakin melebar dengan berbagai macam media yang ada. Ada Radio Hang, ada Hang TV, ada SN TV, ada Radio SN. Semuanya berjalan untuk menggapai ridho Allah. Ya, semuanya berjalan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diikhlaskan niat hanya benar-benar beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.